Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, ikhwafillah, bapak ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Ya, kita kembali melanjutkan bab toharah ini. Ya, insyaAllah ini adalah bab pembahasan terakhir dalam bab toharah. Ya, insyaAllah. Itu yang akan kita bahas adalah tentang at-taharah minan najis. Taharah bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Jadi ini at-taharah bersuci ya. Minan najis, dari najis. Bersuci dari najis. Ya, taib. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan ya. Di sini muta'alliqatin, ada beberapa hal yang berkaitan dengan taharah dari najis ini ya. Yang pertama an-najasat. Nah, ini perkara-perkara najis. Najis-najis. Apa najis-najis? Ya ini ya yang harus kita pahami ya dalam kehidupan ini adalah perkara-perkara yang berupa najis apa. Jadi kita tidak dituntut apa kira-kira yang berupa at-tahirat. Tahiratnya yang suci. Nah, yang suci atau yang bersih. Apa saja yang suci yang bersih? Nah, kita tidak perlu tahu apa saja yang suci dan yang bersih. Kenapa? Karena saking banyaknya perkara yang suci, yang bersih, la hasralaha, tidak ada batasannya. Maka yang harus kita pahami adalah an-najasat, perkara-perkara yang najis. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya, apakah ini najis atau bukan? Nah, ini kita kembali kepada perkara-perkara ini najis atau bukan. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui perkara-perkara benda-benda yang najis, maka insyaallah kita akan memahami seluruh perkara benda ya itu najis atau bukan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kaidah ini bahwa ini najis atau bukan ya. Taib, khafilah yang semoga Allah muliakan. Nah, di antara perkara-perkara najis ini ya. Ya, yang pertama adalah ini. Al-baul wal ghaid min ghairil ma'kul. Al-baul itu kencing ya, kencing. Al-ghaid kotoran ya, kotoran buang air besar begitu ya, kotorannya ini ghaid. Min ghairil ma'kul, dari selain yang dimakan, maksudnya dari hewan yang selain dimakan. Yang dimakan ya. Jadi kencingnya, kotorannya hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu masuk ke dalam kategori najis. Ini menurut mazhab Hambali. Nah, termasuk al-baul wal-ghaid, ini manusia ya. Kotorannya manusia, maka ini termasuk najis. Kotoran manusia, kencingnya, kotoran buang air besarnya, itu adalah masuk ke dalam najis. Ya. Nah, dalam mazhab Hambali ya, atau mazhab yang lainnya juga mengatakan, atau sebagian mazhab Syafi'i, hewan yang tidak boleh dimakan itulah yang najis. Adapun hewan yang boleh dimakan, hewan yang boleh dimakan, contohnya apa misalnya ayam, apalagi kambing, ya dan lain-lain. Nah, kalau hewan yang boleh dimakan maka tidak termasuk najis, ya. Jadi kotorannya tidak termasuk najis. Misalnya mohon maaf ya, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran domba ya, unta dan lain sebagainya, ini tidak termasuk najis ya menurut pendapat mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'iyah ya, jumhur Syafi'iyah mengatakan bahwa ini adalah najis ya. Tapi Hambali mengatakan, dan kebanyakan ulama lain yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan maka itu bukan termasuk najis, seperti itu ya. Seperti ayam, kambing dan lain sebagainya. Contohnya kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberikan minuman ya berupa air kencing unta. Air kencing apa? Unta. Air kencing unta itu ya kotoran air kencing unta ya, unta hewan. Nah, maka karena boleh diminum maka ulama mengatakan bahwa itu boleh di bahwa itu bukan termasuk najis, begitu ya. Bisa dipahami ya. Kan tapi sekali lagi ulama Syafi'iyah mengatakan itu adalah najis. Seluruh kotoran yang manusia jijik ya, maka itu adalah najis ya. Wallahu a'lam. Ini yang pertama ya. Jadi kencingnya, kotorannya hewan yang tidak dimakan maka masuk ke dalam perkara yang najis ya, termasuk adalah kotoran dan air kencingnya manusia ya. Tapi yang kedua, al-maitatu illa mastusniya. Al-maitah, bangkai. Illa, kecuali. Mastusnya, ma itu apa-apa. Mastusnya, yang dikecualikan. Dikecualikan. Jadi, seluruh bangkai. Seluruh bangkai. Kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Ini kata Nabi SAW, bahwasanya uhillat lana maitatani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dua bangkai. Wadamani, dan dua darah. Di dua bangkai, dua darah. Fa'amma al-maitatani. Adapun dua bangkai. Apa saja? Falhut wal-jarod. Ahut, ikan. Jadi, adalah hewan laut. Hewan laut, bangkainya, maka tidak termasuk najis. Begitu. Waljarod, dan belalang. Belalang ini, para ulama katakan adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Maksudnya adalah hewan tersebut, ya, darahnya ketika mati itu, kalau misalnya dipencet, ya, itu tidak mengalirkan darah. Seperti itu. Maka yang demikian, ya, itu bangkainya tidak termasuk najis, ya. Jadi serangga lah, ya. Jadi belalang itu dikategorikan sebagai hewan serangga. Jadi semut, lalat. Lalat makanya kan ketika masuk ke dalam air minum, ya, dimasukkan lalatnya, kemudian dibuang, airnya boleh diminum, kan seperti itu. Kenapa ya? Karena bukan najis. Ya, bukan termasuk najis. Ini dikecualikan, ya. Jadi bangkai serangga. Jadi bangkai ikan dan bangkai serangga, yang tidak ada darah yang mengalir. Ini bangkai yang dikecualikan, ya. Ini nih, ya, di sini ada wahwal adami, bangkai adami. Adami itu manusia. Jadi bangkai manusia itu bukan najis. Bagi yang kafir ataupun yang beriman, itu bangkainya tidaklah najis, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan tidak ada darah tadi yang mengalir. Pembuluh darah, ya. Wa maitat hayawanil bahri, wa maitatu hayawanil bahri, dan bangkai hewan laut, ya, seperti yang tadi disebutkannya itu bangkai ikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, terdiri apa yang termasuk benda najis adalah ma fauqal hirrah min ghairil ma'kul. Jadi ma itu apapun, ya, apa hal, segala hal, ya, atau hewan-hewan di sini maksudnya, ya. Fauqal hirrah, fauqo itu di atas. Al hirrah, kucing. Min ghairil ma'kul, yang tidak dimakan, yang tidak dimakan. Maksudnya apa di atas kucing? Maksudnya ukurannya. Ukuran di atas kucing. Berarti kalau di bawah kucing itu bukan termasuk najis kotorannya. Contoh di atas kucing, hewan yang tidak boleh dimakan di atas kucing ukurannya apa? Anjing. Tidak boleh dimakan. Apalagi serigala. Kemudian apalagi singa, ya. Ini ukurannya di atas kucing, maka kotorannya masuk ke dalam perkara najis. Begitu. Tapi kalau di bawah kucing, ya, ukurannya misalnya apa? Tikus. Apa? Tikus. Jadi kotoran tikus. Nah, ini tikus ini hewan yang tidak boleh dimakan. Maka kalau kotorannya asal mulanya adalah najis, tapi karena ukurannya di bawah kucing, maka ini tidak termasuk najis. Begitu. Ini menurut mazhab Hambali. Adapun menurut yang lainnya, ya, sepanjang dia itu tidak termasuk orang hewan yang bisa dimakan, maka najis tetap, ya. Kecuali kalau misalnya najisnya sedikit. Nah, itu namanya an-najasat al-ma'fuah. Najis-najis yang dimaafkan, ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam mazhab Hambali, ukuran hewan yang tidak boleh dimakan itu lebih kecil daripada apa ini? Kucing, maka ini tidak termasuk najis, ya. Contoh lagi misalnya cecak. Nah, cecak tidak boleh dimakan, tapi karena ukurannya di bawah kucing, maka kotorannya tidak termasuk najis. Ini menurut mazhab Hambali, ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya al-khamru. Al-khamru ini khamr, arak, sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Ini jumhur ulama, ya, mengatakan bahwa ini adalah najis. Jumhur ulama, seluruh mazhab, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, mengatakan namanya khamr itu najis. Ya, dalilnya sebagaimana yang kita fahami, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisir Wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahwasanya hai orang beriman, sesungguhnya khamar, khamar itu ini arak, wal maisir judi, wal ansab wal azlam mengundi nasib dan berhala adalah rijsun. Rijsun, rijsun ini adalah apa? Najis. Najis. Nah, maka khamar termasuk najis. Ini menurut jumhur ulama. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syaukani, kalau tidak salah ya, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Abu Malik mengatakan khamar ini tidak termasuk najis ya. Kenapa? Karena rijsun di sana tidak masuk ke dalam, bukan maksudnya adalah najis. Tapi rijsun di sana adalah kotoran amalnya, amalannya yang najis. Karena digandengkan dengan berhala, mengundi nasib, itu mengundi nasib ya. Dan berhala, berhala itu kan patung. Patung itu ini tidak termasuk najis bendanya, tapi amalannya yang masuk ke dalam najis. Nah, begitupun sebagian ulama katakan khamr ini tidak masuk ke dalam najis, tapi amalannya yang dimasuk ke dalam najis. Ya, Allah alam. Jadi sekali lagi ya, sebagian ulama kontemporer mengatakan khamr ini tidak termasuk najis. Ya, tapi dalam mazhab dan jumhur ulama mengatakan khamr ini adalah masuk ke dalam perkara najis. Ya, baik. Selanjutnya, saya kalau panjang lebar ya membahas khamr ini bisa panjang ya, tapi saya tidak panjang lebar ya, khilaf-khilaf di sini. Ya, saya sebutkan pendapat mazhab saja ya, pendapat mazhab saja. Walaupun nanti bisa panjang lebar. Tadi nanti alkohol bagaimana? Apakah alkohol itu najis atau bukan? Nah, tergantung alkohol itu khamr atau bukan. Kalau khamr berarti dia najis. Kalau tidak, apakah khamr itu masuk ke dalam khamr? Ya, apakah alkohol itu masuk ke dalam khamr atau tidak? Ini harus dibahas panjang ya. Insyaallah nanti mungkin dalam tulisan ya kita akan coba bahas kalau itu ada pertanyaan ya, Allah alam. Kemudian selanjutnya al-qai. Al-qai ini muntah. Muntah. Jadi muntah yang keluar dari perut ya melalui mulut. Nah, ini adalah muntah. Maka yang demikian ini najis. Kenapa najis? Karena kata para ulama ya, sebagaimana dikatakan Al-Mawsu' Al-Quwaitiyah, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah mengatakan bahwasanya yang namanya muntah itu adalah kotoran manusia yang tidak keluar melalui dua jalan, tapi melalui mulut ya, sama kotorannya ya. Ulama katakan kalau muntahan itu, kalau muntah itu sudah tidak lagi ya, sudah tidak berupa makanan, sudah tidak berupa makanan, jadi bentuknya sudah tidak seperti makanan lagi, maka ini masuk ke dalam najis. Tapi kalau masih berupa makanan, maka ini tidak masuk ke dalam najis karena belum jadi kotoran seperti itu ya. Jadi sekali lagi jumhur ulama mengatakan muntah itu najis ya, walaupun sekali lagi sebagian ulama ada yang mengatakan muntahan itu tidaklah najis begitu ya. Akan tapi mazhab Hambali dan jumhur mengatakan muntah itu najis, apalagi muntahnya yang sudah berubah bentuknya. Nah, dikecualikan muntahan yang sedikit ya, muntahan sedikit atau muntahan bayi ya ketika menyusui muntah. Maka yang demikian itu an-najasat al-ma'fuah, kata Syekh Muhammad Zuhaili, adiknya Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya fikih Mu'tamad. Jadi dalam kitabnya Al-Mu'tamad ya, bahwasanya muntahan yang bayi ya ataupun yang sedikit itu najis yang dimaafkan karena sedikit begitu ya. Taib, itu yang kelima. Yang keenam sekarang, ad-damu was-sadid. Ad-dam itu darah. Nah, jumhur ulama katakan darah itu najis ya. Tapi ulama yang lain sebagiannya mengatakan darah itu bukan najis. Kenapa? Karena ada sahabat yang sholat dalam keadaan berdarah. Ya begitu. Nah, ini memang dikecualikan ya, karena saat itu ya para sahabat nah, dalam keadaan berdarah dan sholat tetap harus berjalan ya. Maka ini karena ada sebuah udzur ya, darah di sini bukan karena tidak najisnya, tapi karena ada udzurnya begitu. Jadi wallahualam, jumhur ulama dan mazhab Hambali mengatakan darah itu adalah najis. Wasadid, sadid itu nanah. Nah, nanah kenapa disebut najis ya? Nah, ini karena ya ini adalah darah. Darah kotor seperti itu ya. Walaupun warnanya kuning atau kehijau-hijauan seperti itu, tapi nah, segala perkara yang keluar dari manusia ya, yang jijik, yang berupa kotoran, maka itu adalah najis ya. Ya, jadi ini yang ke-6 ya, darah dan nanah merupakan najis ya. Wuyuk wa yu'fa an yasiri, tapi dimaafkan. Yu'fa itu dimaafkan, ini tidak apa-apa. An yasirihi, kalau sedikit. Kalau sedikit. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa. Jadi tidak menjadi muskilah. Jadi ketika darah misalnya keluar ketika kita sholat, ya misalnya ada di tangan kita, maka tidak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena yang demikian itu dimaafkan. Begitu ya. Allahu a'lam ya. Taib. Ini perkara nanah dan muntah, ya Syekh Syaukani dan lain sebagainya mengatakan ini tidak termasuk najis ya. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwa muntah itu najis, apa nanah itu najis. Jadi yang namanya najis itu kalau ada dalil. Kalau ada dalil, ini sebagian ulama mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada dalil, maka itu masuk ke dalam najis. Kalau tidak ada dalil kata Nabi ini najis, maka tidak termasuk najis. Maka sebagian ulama, muntah dan nanah itu tidak termasuk najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa muntah dan nanah itu najis. Begitu ya. Tapi sekali lagi, jumhur ulama mengatakan yang demikian adalah najis. Ya, Allah alam. Kemudian selanjutnya, al-madzi. Madzi ini, madzi ya. Air madzi ini adalah air yang keluar ya, sedikit ya. Kemudian apa nama itu, licin ya. Warnanya putih ya, yang keluar bersama syahwat ya, keluar ketika ada syahwat ya, berpikir sesuatu yang berkenaan dengan syahwat, kemudian ada keluar, maka itu namanya madzi. Ini ada di laki-laki, ada di perempuan ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori najis ya, madzi itu sepakat kenajisannya ya, karena ada dalilnya. Nah, kemudian yang keenam ya kan, kedelapan adalah al-wadi. Wadi ini sama air yang keluar ya dari kemaluan ya, setelah kencing ya, setelah kencing berupa putih ya. Makanya kenapa mustahab dianjurkan agak dipijit sedikit ya, nater itu ya, menurut mazhab Hambali ya, karena menghindari ini adanya apa wadi, karena wadi ini najis. Jadi ketika sudah kencing, setelah kencing kemudian ada yang keluar, nah itu disebut biasanya wadi begitu ya. Nah makanya agak di apa nama itu dipijit sedikit ya, itu menurut mazhab Hambali ya dianjurkan. Kenapa? Ya karena menghindari ini agar dibersihkan seluruhnya, seperti itu ya. Allahu a'lam. Begitu ya. Jadi yang najis itu ada 8. Jadi yang mengatakan ada 9 dan berapa ya, intinya ini ya. Nah, kemudian al-muzalubi, perkara yang harus dihilangkan itu ya. Jadi najis itu yang harus dihilangkan itu seperti apa? Bagaimana? Nah, ini. Yang pertama, sab'u ghasalatin bil ma'i. 7, ini 7. Ghasalat yaitu cucian, 7 kali cucian bil ma'i dengan air, ma'at turab bersama tanah, ini bersama dengan tanah ya, dengan tanah. Yaitu apa? Dicuci dengan 7 kali cucian, yaitu air dengan tanah, yaitu najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najis ini kalb itu anjing, wal khinzir babi. Jadi kotoran anjing, kotoran babi ya, atau air liurnya ya, maka kalau mengenai seseorang, sesuatu, maka dicuci dengan 7 cucian. Di mana salah satunya dengan tanah. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, al-qamakol, bahwasanya kata Nabi ya, atau sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilat ya, al-ina, bejana, maka fayugsal, maka dicuci sab amarat 7 kali. Kemudian ihdahuna biturab, salah satunya dengan tanah. Au ulahuna biturab, atau yang pertamanya awalnya dengan tanah itu ya. Ada yang lain, tahuriyatu ina yahadikum idza walaghu fil kalbu, bersihnya bejana, bersihnya apa? Bejana. Bersihnya bejana kalian apabila dijilat oleh anjing, maka dicuci dengan 7 kali cucian. Ya. Yang salah satunya adalah dengan tanah, begitu ya. Jadi boleh tengah tanah dulu, kemudian dicuci dengan air berapa 7 kali itu kalau ada anjing atau bangkai kalau babi ya, kotorannya seperti itu ya. Tapi kalau yang berkenaan dengan menjilat ini adalah menurut ulama adalah air liurnya, air liur ke bejana yang dipakai. Yang dipakai apa bejana yang mohon maaf yang sini ya, yang dipakai makan atau minum. Jadi kalau kita makan minum pakai bejana tersebut, kemudian bejana itu dijilat oleh anjing atau babi, maka dicuci 7 kali cucian, yang salah satunya dengan tanah begitu. Adapun kalau air anjing itu ya menjilat kaki, menjilat badan dan sebagainya, ulama katakan tidak harus 7 kali. Cukup 1 kali yang penting bersih begitu. Kenapa? Karena 7 kali ini berkaitan dengan bejana ya, dengan apa? Bejana. Ya, tapi mazhab Hambali mengatakan bahwasanya di sini 7 kali apabila ada kotoran anjing menempel di badan kita, ya, baik itu kotorannya maupun air liurnya begitu, ataupun ke bejana, ya, mau ke bejana, mau ke badan, dicuci 7 kali. Ini menurut mazhab Hambali, ya. Wallahu a'lam, ya. Baik, selanjutnya. Kemudian bilma'i biduni turab, dengan air tanpa tanah. Nah, sekarang hanya dengan air tanpa tanah. Apa saja dengan air tanpa tanah ketentuannya? Nah, ini dengan cara binadhi, dengan cara memercikan, dipercik. Apa dipercikan itu ya, disiram sedikit gitu ya. Boleh disiram dengan sedikit. Yaitu apa? Baulu gulamin, yaitu air kencing. Ini air kencing. Kencing. Gulam, anak kecil. Anak kecil. Lam yakul at'am, yang tidak makan makanan, yang belum makan makanan. Jadi hanya ASI. Jadi kalau hanya ASI, maka kotorannya, air kencingnya cukup dipercikan. Jikalau kena baju kita atau kulit kita, cukup begitu ya. Cukup diusap saja seperti itu. Cukup dipercikan dengan air. Tidak harus dicuci seperti itu ya. Saya difahami ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah namanya, atau ulama-ulama katakan ini najis-najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Jadi dibersihkannya cukup dengan dipercikan air ya, ke benda yang terkena najis itu. Kemudian selanjutnya, bighuslatin wahidatin, dengan sekali cucian. Sekali cucian saja. Sekali banjuran. Apa itu? Nah, itu apabila an-najasah alal ard. Kalau najisnya, najis alal ard, di atas tanah. Jadi di atas tanah ini apa nama tuh? Dibanjur gitu ya, cukup dibanjur hanya sekali saja. Ini kalau najisnya di tanah seperti itu, hanya sekali banjuran, sekali apa guyuran seperti itu ya. Taib, itu kalau mengenai tanah. Nah, kemudian selanjutnya bisa bi'igosalat, dengan 7 kali cucian, yaitu ma'ada zalik, selain yang tadi disebutkan. Jadi selain ini ya, selain kencingnya atau kotorannya anak kecil yang belum makan makanan ya, dan selain kotoran yang di atas bumi, yang ada di atas tanah, maka dicuci seberapa kali? 7 kali ya, 7 kali cucian. Jadi maksudnya gini ya Bapak Ibu, misal ada anak kecil belum makan apa-apa, hanya ASI saja, kemudian kencing. Nah, maka bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini cukup dengan dipercikan begitu. Tapi kalau ada anak kecil lebih dari misalnya umurnya 1 tahun atau lebih 3 bulan ya, tapi dia sudah makan pisang misalnya, makan apalagi misalnya makan makanan selain ASI, maka masuk ke dalam ini. Nah, masuk ke dalam 7 kali cucian begitu ya. Air kencing orang dewasa, ini masuk ke dalam 7 kali cucian. Maksud 7 kali cucian adalah, jadi kucek misalkan sekali, kemudian 2 kali banjuran, 3 kali banjuran. Ini menurut mazhab Hambali, dan ini min mufrodati Hanabilah, termasuk pendapat yang hanya pendapat Hanabilah saja. Yang lainnya adalah cukup dengan membersihkannya tanpa harus 7 kali. Mau 1, mau 2, mau 3 kali kalau sudah bersih, maka sudah cukup, tidak apa-apa ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali harus berapa? 7 kali ya. Walaupun sebagian mazhab Hambali juga mengatakan tidak harus 7 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali begitu ya. Jadi intinya yang mu'tamad dalam mazhab itu harus 7 kali ya. Walaupun sekali lagi wallahu alam ya, nah, ini pendapatnya menyelisihi pendapat yang ulama jumhur, ulama yang lainnya begitu ya. Karena yang penting adalah dalam najis itu hilang saja najisnya. Kalau sudah hilang maka tidak ada lagi najis, maka sah untuk dipakai sholat begitu. Maka boleh dicuci ya baju kita ya, dicuci oleh orang kafir. Kan mencucinya tidak 7 kali. Bisa jadi, karena orang kafir tidak ada ketentuan harus 7 kali, yang penting bersih. Nah, apakah boleh? Nah, maka boleh. Hukumnya apa? Boleh. Ini menurut jumhur ulama dan kebanyakan ulama seperti itu ya. Wallahu a'lam ya. Taib. Selanjutnya di sini yang terakhir, salas masahat, yaitu 3 kali mashab, usapan. Tiga kali usapan. Maksudnya apa? Ini bukan selain dengan air ya. Fil istijmari faqat, dalam istijmar. Istijmar ini sudah kita bahas ya. Itu cebok atau membersihkan kotoran bukan dengan air. Misalnya dengan apa? Misalnya tisu, dengan batu dan lain sebagainya. Maka disyaratkan tiga kali usapan, begitu ya. Yakhafillah, yang semoga Allah muliakan. Nah, ini yang terakhir, la yustaratu fi ghuslin najasati anniyatu. Tidak disyaratkan. Figuslin najasa, dalam mencuci najis. Niat. Nah, jadi kalau tidak ada niat pun ya, tidak apa-apa. Jadi misalnya bersihkan saja tanpa niat, maka kalau sudah bersih, maka itu sudah bersih, bisa dipakai sholat. Tanpa niat, misalnya tadi orang kafir mencuci pakaian kita, maka kalau itu sudah bersih, maka boleh dipakai untuk sholat. Ya, begitu ya. Ini bab tentang najis ya. Jenis-jenisnya, perkara yang bagaimana cara menghilangkannya, kemudian apakah disyaratkan niat atau tidak. Nah, ini sudah kita bahas bab tentang najis. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan ya. Wallahu a'lam. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.